Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، قوم مسلمين yang saya hormati, وبالخصوص kepada para tamu kita dari Muspika, dari sipil maupun militer yang kami hormati, dan juga para asatidzatul kiram yang kami hormati, dan juga bil khusus para santri-santri, calon-calon da'i, calon ustadz masa depan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik agar kita bisa melaksanakan acara muhadharah pada hari ini, dan kita bisa dipertemukan antara ra'i wa ra'iyah, antara pemerintah dan rakyatnya, antara pemimpin dan yang dipimpin. Dan ini menunjukkan keharmonisan yang sungguh patut disyukuri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang masalah keamanan, ketenteraman sebuah bangsa, sebuah negara, tentu tidak bisa hanya peranan pemimpinnya, harus juga dengan dukungan rakyatnya. Bahkan sebagaimana apa yang disebutkan atau yang apa yang dikatakan oleh tentara kita bersama rakyat, TNI kuat. Memang demikian keadaannya. Tidak bisa kemudian rakyat menyalahkan pemimpinnya ketika ada sesuatu kekacauan atau kejelekan. Karena pemimpin tergantung bagaimana rakyatnya. Dikisahkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah, di sana ada pemberontakan Khawarij, di sana ada kesesatan Syiah Rafidhah, di sana ada kekacauan-kekacauan, pembunuhan-pembunuhan. Sampai ada yang berbicara kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, mengapa di zaman Abu Bakar wa Umar wa Uthman aman, tentram, tapi di zamanmu kacau, banyak pembunuhan dan pertumpahan darah? Apa jawab Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Di zaman Abu Bakar wa Umar, rakyatnya seperti aku. Di zaman aku, rakyatnya seperti kamu. Lihat jawaban yang jitu dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dulu di zaman Abu Bakar wa Umar, rakyatnya para sahabat, orang-orang yang mengerti agama dengan baik. Tetapi di zaman Ali bin Abi Thalib sudah muncul orang-orang yang menyimpang, yaitu kaum Khawarij dan kaum Syiah Rafidhah, yang kedua-duanya adalah golongan yang selalu membuat onar, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengacau di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwani fillah azakumullah. Mereka dengan ulah mereka berbuat dua kejelekan. Kejelekan pertama, kekacauan itu sendiri. Mereka mengkafirkan, menghalalkan darah, membunuh kaum muslimin, merampas pampasan harta kaum muslimin, menjarah. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan ini lebih besar dari yang pertama, yaitu mencoreng gambaran Islam. Gambaran Islam yang indah akhirnya menjadi jelek. Wah, ternyata Islam mengerikan sekali. Haus darah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini adalah kejelekan mereka yang kedua, yang lebih besar daripada pertamanya. Yang pertama sudah besar, menumpahkan darah kaum muslimin. Yang kedua lebih mengerikan, karena Islam yang oleh mereka dijatuhkan, dihinakan, yang tadinya terlihat indah jadi terlihat jelek, jadi terlihat mengerikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti mereka yusawwid, menghitamkan gambaran Islam yang tadinya indah, yang tadinya penuh dengan kasih sayang dan rahmat. Tapi dengan perbuatan mereka, sekian manusia salah paham dan menyatakan Islam hati-hati, Islam berbahaya, kajian-kajian tauhid, kajian-kajian sunnah hati-hati, akan bikin kekacauan sebuah negara. Gara-gara siapa? Gara-gara perbuatan mereka, kaum Khawarij, yang sama sekali tidak mencerminkan sunnah, tidak menerapkan Islam dengan baik dan benar. Islam dinu rahmah, Islam dinu jamaah, Islam dinu yusrun. Ini semua adalah perkara-perkara yang harus dijelaskan kepada manusia seluruh dunia. Bahwa Islam adalah agama kasih sayang, agama rahmat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menebar rahmat, menebar kasih sayang. Maka yang dipikirkan oleh Rasulullah, yang dijadikan tujuan utama oleh beliau alaihi salatu wassalam, yang dijadikan misi utama adalah bagaimana menyelamatkan manusia. Kalau sekian banyak menerima dakwah tersebut, alhamdulillah mereka selamat. Sebagian yang tidak menerima, masih menolak, ketika datang malaikat dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mentaatimu. Kalau engkau menginginkan agar aku timpakan dua gunung batu ini pada mereka, aku akan laksanakan." Kata malakul jibal, kata malaikat gunung kepada Rasulullah SAW, "Kalau engkau menginginkan agar aku menimpakan dua gunung batu ini kepada mereka sebagai adab, aku laksanakan." Ternyata karena Rasulullah SAW Nabiur Rahmah, Nabi yang rahmat, menyatakan jangan. Aku berharap dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Dalam riwayat disebutkan, Allahumma hdihim. Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mereka belum paham. Lihat, masih berharap. Tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Rahmat beliau lebih tinggi, lebih dominan. Tidak seperti mereka, mereka kaum pemarah. Kaum reaksioner, kaum khawarij. Yang tujuannya bagaimana bisa menumpahkan darah. Bahkan salah seorang tokoh teroris berkata, aku suka yang berbau darah. Astagfirullah. Astagfirullah. Wallahi ini tidak mewakili Islam sama sekali. Islam tidak suka yang berbau darah. Mau bukti? Sekian ayat, sekian hadis mengingatkan hati-hati pertumbuhan darah. Jangan, nanti akan ada pertumbuhan darah. Ini sekian banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam khutbah terakhir Haji Wada, beliau berkhutbah dan beliau mengingatkan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang kafir dulu sebelum Islam. Sebagian membunuh sebagian yang lain. Jangan kembali seperti dulu zaman jahiliyah, saling membunuh, perang saudara, perang suku. Pesan wasiat dari Rasulullah SAW, la tarji'u ba'di kuffaran ba'dukum yadribu riqaba ba'd. Masih di khutbah yang sama, Rasulullah SAW menanyakan, hari apa ini? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Bulan apa ini? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Negeri apa ini? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena para sahabat sangat sopannya, enggak berani menjawab karena barangkali Rasulullah SAW akan merubah namanya. Maka ternyata Nabi menyatakan, bukankah hari ini hari Arafah, hari yang haram? Bukankah bulan ini bulan haram? Bukankah negeri ini negeri haram, yang maknanya suci? Inna dima'akum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi shahrikum hadza fi baladikum hadza. Ketahuilah bahwa darah kalian suci, haram, seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Seperti haramnya Mekah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ala hal ballagt? Bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab, bala, tentu engkau sudah menyampaikan. Beliau mengangkat tangannya ke langit dan berkata, Allahumma syhad. Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan. Maka kalau ada mereka-mereka yang menggampang-gampangkan untuk menumpahkan darah, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, memerangi mereka, maka sungguh Rasulullah SAW telah berlepas diri. Aku sudah sampaikan bahwa darah kaum muslimin haram, suci, seperti sucinya hari Arafah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya Mekah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan agama rahmah. Dan beliau sendiri Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Sehingga ketika Tufail Ad-Dawsi menceritakan, ya Rasulullah, suku Daus asatillah wa rasulah, suku Daus menentang Allah dan Rasulnya, menentang, tidak mau menerima dakwah ini. Doakan kejelekan pada mereka, semoga Allah hancurkan mereka. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit. Para sahabat yang duduk di sana, di sebelah Rasulullah SAW berkata, binasa Daus, hancur Daus. Kalau Rasulullah SAW doa, pasti dikabulkan. Setelah mengangkat tangannya ke langit, beliau berkata, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus. Datangkan mereka kemari. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus. Dan datangkan mereka kemari. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus. Dan datanglah kemari. Subhanallah. Ternyata Rasulullah SAW tidak mendoakan doa jelek, tetapi sebaliknya mendoakan doa baik. Semoga mereka dapat hidayah, semoga mereka dapat petunjuk. Karena itu tujuan utama. Kalau kalian punya dua pilihan, bahwa engkau kalau berdoa mereka dihancurkan, orang-orang kafir itu akan dikabulkan. Kalau engkau doa semoga mereka dapat hidayah, akan dikabulkan. Doa yang mana yang kalian panjatkan kepada Allah? Hancurkan mereka atau beri hidayah mereka? Kalau yang kedua, berarti engkau punya rahmah, punya kasih sayang, dan mengetahui misi utama dari ajaran Islam ini, yaitu menyebarkan rahmat, menyebarkan hidayah dengan kata-kata, masuklah ke dalam Islam, dan dengan doa, ya Allah berilah petunjuk mereka ke dalam Islam. Sehingga Rasulullah SAW bersikap baik kepada beberapa orang-orang yang masih kafir, selama mereka tidak memusuhi, selama mereka tidak menghalangi. Apa boleh Ustaz? Yang bilang tidak boleh siapa? Berbuat baik pada orang kafir Ustaz. Iya, berbuat baik kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yanhaqumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian untuk bersikap baik kepada mereka-mereka yang kafir, yang tidak mengusir kalian dan tidak memusuhi kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, agar kalian bersikap baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka. Kalau mereka kafir, berbuat baiknya kita untuk apa? Kan kita enggak cinta mereka, kita benci mereka. Iya, benci kepada orang kafir wajar. Mengapa? Karena orang kafir ingkar pada Allah, apalagi yang menyatakan Allah memiliki anak ila akhirih, bagaimana kita tidak benci? Tetapi sikap baik kita pada mereka, mengajarkan keindahan Islam, mengajarkan akhlak Islam, mengajarkan betapa Islam ini memiliki aturan-aturan yang baik, akhlak yang baik, tingkah laku dan sikap yang baik, mengerti hak tetangga, mengerti hak penguasa, mengerti haknya tamu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menulis satu risalah kecil, disebarkan dalam bentuk leaflet berjudul Darah-darah yang haram ditumpahkan. Mungkin kita berpikir darah-darah yang haram ditumpahkan muslimin, jelas. Bukan hanya muslimin. Beliau sebutkan ada beberapa darah yang tidak boleh ditumpahkan, haram, dan itu hukum asalnya tidak boleh menumpahkan darah. Darah kaum muslimin itu yang pertama, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdath thalath, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Al-thaybuz zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidin. Tiga sebab itu adalah orang yang pernah menikah berzina, dirajam, orang yang membunuh dibunuh, qisas, dan yang ketiga adalah yang meninggalkan agamanya. Dan itu pun yang berhak untuk menghukumi mereka penguasa, bukan rakyat jelata. Tapi kemudian siapa lagi yang diharamkan darahnya untuk ditumpahkan? Orang kafir yang di bawah kekuasaan kaum muslimin, namanya kafir dhimmi. Dan Nabi mengancam, man qatala dhimmiyan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi, maka enggak akan mencium bau surga. Yang kedua, kafir mu'ahad, kafir yang terikat janji. Di dalam hadis yang sama ada lafaz yang berbeda, man qatala mu'ahidan, siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat janji, yakni janji untuk tidak saling mengganggu, atau janji untuk gencatan senjata, atau janji untuk hidup berdampingan. Kata Nabi dalam hadis yang kedua, man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah, siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang terikat janji, maka dia tidak akan mencium bau surga. Mungkin ada yang bertanya, kok hukumannya berat sekali enggak mencium bau surga, padahal kan orang kafir. Orang kafir kan enggak ada nilainya, begini dan begitu. Khonifirina azakumullah, tidak ke situ larinya. Tidak ke situ barakallahu fikum, tetapi engkau dengan membunuh kafir yang terikat janji, engkau membunuh kafir yang merupakan kafir dhimmi, berarti engkau mencoreng nama Islam. Engkau mempermalukan agama yang mulia ini. Agama yang cinta damai, agama yang penuh rahmat, ternyata engkau coreng menjadi gambaran agama yang menyeramkan, yang ingkar janji, yang tidak tahu kehormatan saudaranya, yang satu negeri tidak tahu. Enggak tahu hak tamu, enggak tahu hak tetangga. Bukankah itu menjelekkan Islam? Bukan untuk membela orang kafir tadi karena dia terbunuh dalam keadaan kafir, bukan. Satu, kamu akan mencoreng nama Islam yang indah. Gambaran Islam yang indah akan tercoreng. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau menghilangkan kesempatan. Kalau saja kamu bersikap dengan baik kepada mereka yang sudah terikat janji, mungkin mereka akan masuk Islam suatu saat. Karena kagum dengan akhlak kalian. Tapi itu kamu buyarkan dengan kamu membunuhnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Yang ketiga atau yang keempat, pertama Islam, kedua kafir dhimmi, ketiga kafir mu'ahad. Yang keempat, yang tidak boleh ditumpahkan adalah kafir yang meminta keamanan di negeri muslimin. Orang kafir yang minta keamanan di negeri muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Apa ada dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran. Masa ada dalam Al-Quran? Karena engkau sudah terpengaruh khawarij, terpengaruh teroris, maka enggak pernah baca ayat yang kayak gini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Kalau ada seorang dari kalangan musyrikin minta perlindungan kepada kalian, berilah perlindungan. Hatta yasma' kalam Allah, agar bisa mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya bisa mendengar ucapan Allah? Kalau dia hidup terlindungi di negeri muslimin, dia pasti akan mendengar assalamualaikum, akan mendengar waalaikumsalam. Itu apa sih artinya? Semoga keselamatan atasmu. Bagus ya, Islam itu indah. Mendengar lagi bismillah. Alhamdulillah. Apa itu? Bismillah. Apa itu alhamdulillah? Bismillah itu dengan nama Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Begitu di sebelahnya di masjid ada kumandang ayat Al-Quran, dia mendengarkan ayat ini. Apa ini? Mendengarkan kajian, mendapatkan siraman rohani, isinya betul-betul bagus. Allah katakan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada seseorang dari musyrikin kafir minta perlindungan kepadamu, berilah perlindungan. Hatta yasma' kalam Allah, agar bisa mendengar ucapan Allah yang dibacakan oleh kaum muslimin, ucapan Allah yang dibaca di masjid-masjid, ucapan Allah dari sebelah rumahnya, ucapan Allah yang masya Allah. Kita harapkan, semoga ketika dia melihat seperti itu, dia akan masuk Islam. Tetapi yang kita sedihkan adalah yang mereka lihat kaum khawarij. Selalu yang mereka lihat adalah orang-orang yang berhaus darah. Yang menyamaratakan semua orang kafir harus dibunuh. Agama apa itu? Agama yang seperti itu. Semua selain Islam harus mati. Apa ada? Islam mengajarkan seperti itu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. La ikraha fiddin akan dibuang kemana? Lakum dinukum waliyadin akan dibuang kemana? Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian yang jelas. Kalau kamu menerima, alhamdulillah. Kalau kamu tidak menerima, urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan halangi kami. Jangan memerangi kami. Jangan ganggu kami. Kalau mereka tidak mengganggu, tidak menghalangi, ya biarkan mereka dengan agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kalau saja kaum muslimin mengerti ayat-ayat ini, niscaya negeri ini akan tenteram. Aman. Demikian pula kalimat-kalimat sumpah serapah laknat ila akhirih. Wallah, benar sekali ucapan panglima kita. Ulama yang seperti itu bukan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berjalan bersama Aisyah. Kemudian ada yang mengucapkan dari Yahudi, assalamu alaikum, yang artinya celaka, binasa atasmu. Supaya mirip assalamu alaikum dibikin assam alaikum. Aisyah menjawabnya, assalamu alaikum wal la'nah. Kebinasaan atas kalian dan la'nat. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, inna Allah la yuhibbul fuhsh wala tafahush. Allah enggak suka kalimat fahishah dan berbalas dengan kalimat fahishah. Ya Rasulullah, engkau tidak dengar yang ngomong apa tadi? Aku dengar dan aku sudah jawab. Wa alaikum. Aku dengar dan aku sudah jawab. Wa alaikum. Tapi dari kalimat wa alaikum, adakah kalimat-kalimat yang fuhsh dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Hanya kalimat dan atas kalian juga. Kalau dia assalam alaikum dan atas kalian juga, semoga dia juga dapat salam, yaitu hidayah. Kalau dia ternyata assam alaikum, kebinasaan atas kalian dan atas kalian juga. Doa mereka enggak dikabul, doa kita dan atas kalian juga dikabul, insyaallah. Cukup. Kenapa harus ada kalimat fuhsh? Ada kalimat la'anat. La yuhibbul fuhsh wala tafahush. Aisyah radhiyallahu taala anha terdorong rasa ghirahnya, semangatnya. Tetapi Rasulullah SAW bimbing. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, selamat Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka demikian pula kaum muslimin, semangat tinggi bagus, tetapi harus dengan bimbingan ilmu. Sehingga tidak kebablasan. Tidak ekstrim melampaui batas. Ikhwan ibn a'azakumullah, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW menyatakan, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat, tetapi aku diutus untuk penebar rahmat. Hadis sahih Muslim yang harusnya diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Aku tidak diutus menjadi tukang laknat, tetapi aku diutus untuk menebar rahmat. Bukan la'anan, tukang laknat, tetapi bu'istu rahmatan. Ayuhannas, wahai manusia, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini adalah rahmat dari Allah yang diberikan pada kalian. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Rasulullah SAW adalah rahmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari. Karena memang Rasulullah SAW sangat-sangat ingin agar semua manusia dapat hidayah. Agar semua manusia dapat hidayah. Maka beliau berusaha mengajak. Kalau berdoa untuk kebaikan. Semoga dapat hidayah. Semoga dapat petunjuk. Semoga mereka paham. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Itu orang kafir. Apalagi sesama muslimin, walaupun mungkin pendapatnya berbeda, walaupun mungkin madhabnya berbeda, tetapi kalau kita berdoa, doakan kaum muslimin seluruhnya, wa ala ibadillahi salihin, doa kita dan atas hamba-hamba Allah yang saleh, yang manapun kaum muslimin, Allahumma hdihim, ya Allah berilah petunjuk pada mereka, berikan hidayah pada mereka, tidak halal darah mereka. Apalagi kalau mereka adalah orang yang sudah lelah mengatur kita sebagai pemimpin, pemerintah kita, yang kita merasakan kenikmatan tapi kita kurang syukur. Wallahi, demi Allah. Kadang kenikmatan itu sering dirasakan setelah hilang. Kalau masih ada, gak ngerasa kalau itu nikmat. Setelah hilang, baru merasa nikmat. Ketika kamu merasakan chaos atau kehancuran sebuah negara seperti Suriah atau yang lainnya, pertumpahan darah, ketidakamanan segala macam, pasti kamu akan rindu betapa nikmatnya dulu, ya, di masa ada kajian di Mujur, nikmat, tenteram, berjalan di jalan raya aman. Ikhwan ibn a'azakumullah, sering kita sampaikan kisah Sudan yang penguasanya zalim, jahat, membunuh, tetapi jumlah yang terbunuh walaupun banyak, tetapi lebih banyak lagi ketika mereka sudah berani melawan penguasanya. Mungkin dalam jumlah ratusan. Tetapi ketika mereka melawan, terjadilah kekacauan, jumlah korbannya 2 juta orang. Pandai-pandailah berhitung, 200 dengan 2 juta banyak mana? Pandai-pandailah berhitung, sekian dengan sekian banyak mana? Demi Allah, kata mereka, demi Allah saya keluar rumah, saya melihat orang di depan saya curiga. Saya pegang senjata. Saya lihat tangannya. Begitu tangannya masuk ke kantong, saya tembak dia. Kenapa kamu tembak dia? Tidak tahu. Cuma karena ketakutan, kalau saya tidak tembak dia, jangan-jangan dia tembak saya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari keadaan negeri yang seperti itu. Orang membunuh tidak tahu kenapa membunuh. Orang terbunuh tidak tahu kenapa dibunuh. Karena terlalu kacau. Tidak tenteram, tidak aman. Khonifrina azakumullah, jalan-jalan terputus. Maknanya jalan terputus, dan itu disebutkan oleh para ulama. Kalau kalian melawan, maka akan terjadi inqata'as subul, terputus jalan-jalan. Bukan terputus jembatannya saja. Terputus tidak bisa dilewati, tidak aman. Kalau terputus, berarti ekonomi enggak akan lancar. Kalau ekonomi enggak lancar, akan kelaparan, akan naik harga, akan sekian banyak kejelekan-kejelekan. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita masih bersatu di bawah satu penguasa. Enggak akan terjadi kalau kita dipimpin oleh seorang pemimpin muslim. Masya Allah. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa ini negara Islam? Ini negara tauhid, negara kafir. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalian memang enggak pernah merasakan tinggal di negeri kafir? Wallahi ketika saya di Australia, ketika saya di Singapura, saya rindu Indonesia. Wallahi dari hati, saya rindu betapa indahnya Indonesia. Mengapa? Enggak kedengeran adzan di manapun. Kita cari masjid susah. Setelah itu kita sholat berjamaah, amin, dilaporkan polisi. Wallahi dilaporkan polisi. Datang intelnya, ngukur aminnya seberapa kerasnya. Itu sudah dilarang pakai speaker, sudah dilarang azan, sudah dilarang, tinggal amin. Mereka mendengar dari sebelah, kami terganggu dengan aminnya ini, komplain. Dan kemudian datang intelnya, kalian mengganggu tetangga dengan suara kalian. Kami tidak pakai pengeras suara. Akhirnya begitu sholat lagi, direkam di depan. Ada intelnya di depan ngerekam aminnya. Amin. Diukur seberapa. Ternyata memang tidak melanggar. Saya berjalan dengan gamis seperti ini, dilempari mercon oleh mereka. Wallahi rindu kita betapa indahnya negeri kita, negeri muslimin. Negeri yang kita beribadah, sholat, puasa, haji didukung oleh penguasa. Bahkan dikoordinir untuk haji bersama-sama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu kenikmatan. Dan biasanya terasanya nanti kalau sudah hilang baru terasa. Betapa nikmatnya kemarin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Innama mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin." Permisalanku dan permisalan umatku seperti permisalan satu orang yang menyalakan api. Tiba-tiba serangga berdatangan. Maka orang itu menghalanginya, jangan sampai masuk ke api. Tetapi serangga itu berkelit ke sana, berkelit kemari sampai masuk ke dalam api. Rasulullah SAW menghalangi. Ana akhidun bihujazikum. Aku pegang pakaian belakang kalian, jangan masuk ke dalam api, jangan. Tapi mereka memaksanya, kata Nabi. Memaksanya masuk ke dalam api. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa maknanya? Permisalan dari Nabi SAW ini, dalam hadis yang sahih, ma'ruf. Berarti Rasulullah SAW mengharapkan semua manusia selamat dari api neraka. Yang kafir diharapkan supaya masuk Islam. Dikenalkan agama ini agama rahmat. Dikenalkan agama ini agama kasih sayang. Agama ini agama yang cinta damai. Agama ini adalah agama yang begini, begini, begini. Supaya mereka masuk Islam. Supaya mereka selamat. Salah itu gambaran-gambaran yang jelek itu. Bukan. Islam bukan ajaran yang haus darah. Islam bukan ajaran teroris. Islam bukan ajaran begini dan terangkan. Dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah, dengan ayat-ayat ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita sudah sebutkan empat yang tidak boleh tumpahkan darahnya. Masih ada yang kelima. Yang kelima yang tidak boleh tumpahkan darahnya adalah tamu. Kafir sebagai tamu. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Walaupun kafirnya kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang sedang perang. Negara kita dengan negara kafir berperang. Kemudian datang utusan dari mereka. Mau bicara sesuatu. Datang utusan. Itu gak boleh dibunuh. Sebelum aturan positif yang ada di dunia ini sekarang. Dulu Rasulullah SAW sudah mengajarkan yang demikian. Datang dua orang kafir pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Pengikut Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu. Datang kami utusan dari Rasulullah Musailamah katanya. Astagfirullah. Kadzab, bukan Rasul. Kami utusan dari Musailamah Rasulullah. Sebagaimana engkau Rasulullah. Dan kata beliau, kita bagi wilayah. Wilayah sini wilayahmu, yang wilayah sana wilayah kami. Bagaimana Rasulullah SAW tidak marah? Marah Rasulullah SAW. Tetapi beliau berkata, "Lau kuntu qatilan wafdan laqataltumu au laqataltukuma." Kalau saja aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh engkau berdua. Saya ulangi hadisnya. "Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma." Kalau saja aku dibolehkan membunuh utusan, aku akan bunuh engkau berdua. Karena marahnya Rasulullah SAW. Kurang ajar sekali. Kami utusan Rasulullah Musailamah untuk membagi wilayah dengan engkau. Kurang ajar. Kurang ajar. Sangat kurang ajar. Musailamah kadzab. Bagaimana dikatakan Rasulullah? Dikatakan coba doakan sumur ini supaya berair. Doakan oleh dia. Ternyata air itu tambah habis. Itu Musailamah. Coba apa ayat yang kamu bawakan? Dibacakan oleh dia, al-fil jismuhu kabir anfuhu tawil. Wallahi mentertawakan, sangat-sangat-sangat memalukan. Orang Arab tertawa. Kata mereka, kata tokoh-tokoh Arab, sungguh ucapanmu itu lebih menggelikan daripada sikapmu. Ini ayat-ayat yang kamu anggap ayat Al-Quran atau ayatnya Tuhan lebih menggelikan daripada ucapmu sendiri. Gajah-gajah, badannya besar, belalainya panjang. Itu nyanyian anak TK. Al-fil jismuhu kabir anfuhu tawil. Mau bagi wilayah dengan Nabi. Betapa marahnya Rasulullah. Tetapi marahnya beliau tidak merubah hukum. Tidak kemudian berani melanggar hukum. Marahnya Rasulullah SAW tetap terukur. Wallahi kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh engkau berdua. Tapi karena tidak boleh, dilepas oleh Rasulullah SAW. Pulang. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan perangi mereka. Maka terjadilah peperangan yang disebut perang Yamamah. Karena orang-orang kafir yang jelas menghalangi dan menentang Islam. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka kaum muslimin, para sahabat adalah singa-singa Allah. Bukan para pengecut, bukan para penakut. Dan bukan pula orang yang ingkar janji. Tetap menepati janji. Dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah dan para sahabatnya tidak mengingkari dan tidak melanggar. Siapa yang melanggar? Musyrikin. Perjanjian dengan Yahudi di Madinah untuk saling menjaga negerinya, agar tidak diganggu oleh orang dari luar, untuk saling menjaga, tidak dilanggar. Yahudi yang melanggar. Kenapa sekarang kok terbalik? Di sana kaum muslimin yang melanggar, di sini kaum muslimin yang melanggar, sana kaum muslimin yang melanggar, walaupun ternyata bukan kaum muslimin secara umum, sekelompok kecil dari kaum muslimin yang tidak memahami agama ini dengan baik. Tidak menganggap adanya perjanjian harus dijaga. Tidak menganggap adanya kehormatan bagi tamu tidak boleh diganggu. Tidak ada. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwa agama ini agama rahmat, kita juga perlu mengenali bahwa agama ini dinu jamaah, agama kebersamaan. Agama kebersamaan. Kalau kita bedakan antara masyarakat jahiliyah dulu dengan masyarakat muslimin, maka di antara perbedaannya selain masalah tauhid dan syirik, perbedaannya adalah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang kacau, masyarakat liar. Adapun masyarakat muslimin, masyarakat Islam, masyarakat terpimpin, teratur. Kalau kalian ingin liar, berarti kalian masih berpemikiran dengan pemikiran jahiliyah. Masih berpemikiran dengan pemikiran jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan tentang jamaah, al-jama'atu rahmah wal furqatu adab, kebersamaan itu rahmat. Adapun perpecahan adab. Kebersamaan rahmat. Dan perpecahan itu adab. Buktinya sudah kita kisahkan tadi. Kebersamaan dalam satu pimpinan aman, tentram, tertib, teratur. Ketika terjadi kekacauan, tidak ada penguasa, maka terjadilah segala macam kekacauan, pertumpahan darah, perang saudara, dan seterusnya, dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan atau mengatakan tentang masalah jamaah dalam sekian ayat. Di antaranya Allah katakan, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Kata Allah, jangan kalian menjadi seperti musyrikin jahiliyah. من الذين فرقوا دينهم, yaitu yang memecah belah agama mereka sendiri, menjadi bersyiah-syiah, beraliran-aliran, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wala takunu minal musyrikin. Jangan seperti musyrikin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Musyrikin berpecah belah, bertikai, bermusuhan, masing-masing merasa bangga dengan apa yang pada sukunya masing-masing, itu wajar karena mereka Tuhannya banyak. Iya kan? Yang ini punya Tuhan sendiri, yang itu punya Tuhan sendiri, yang ini punya Tuhan sendiri. Juga teladannya atau panutannya banyak. Kalau kita, satu teladan Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Sedangkan mereka musyrikin, setiap suku punya tokoh sendiri yang dianggap seperti Nabi, yang bikin aturan, bikin sunnah-sunnah, bikin ajaran. Masing-masing suku punya Nabi sendiri-sendiri, atau dalam tanda petik tokoh panutannya masing-masing. Yang ini punya aturan ini, yang itu punya aturan itu, berhalanya sembahannya masing-masing. Kalau mereka bertikai, berperang, dan saling membanggakan apa yang ada pada mereka, wajar. Qulu hubal, aku punya hubal, ucapkan hubal. Mereka akan menyatakan, kami punya Lat. Yang lain lagi, kami punya Uzza. Qulu hizbin bima ladaihim farihun. Tetapi kaum muslimin, apakah pantas untuk kullu hizbin bima ladaihim farihun? Kami punya Quran. Loh, semua muslimin punya Quran. Tapi Rabb kami adalah Allah. Rabb mereka juga Allah. Tapi kami mengikuti Rasulullah. Kami juga berupaya mengikuti Rasulullah. Mari kita berlomba-lomba mengikuti Rasulullah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam khairat. Maka dikatakan oleh Allah dalam ayat lain tentang masalah kebersamaan ini dengan kalimat wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Kata Nabi SAW, atas kalian untuk berjamaah. Dan hati-hati kalian dari perpecahan. Karena syaitan bersama orang yang sendirian. Dan dia bersama orang yang berdua lebih jauh. Syaitan bersama yang sendirian akan mudah menerkam. Bersama yang dua lebih jauh. Yang tiga lebih jauh. Yang 300 lebih jauh lagi. Yang 3000 lebih jauh. Yang 3 juta. Bagaimana dengan yang 200 juta kaum muslimin? Khonibrin azakumullah. Asyaitan ma'al wahid. Wahuwa minal itnaini abad. Sayangnya, kembali lagi saya katakan. Kelompok-kelompok sempalan tadi, kaum teroris khawarij, menafsirkan hadis ini secara sempit. Atas kalian untuk berjamaah, yaitu jamaah kita, jamaah Islamiyah. Alaikum bil jamaah, yaitu jamaah kita, jamaah ISIS. Alaikum bil jamaah, itu jamaah kita, jamaah NII. Ini khonibnina azakumullah yang mengerikan. Mengapa? Kalau dia tafsirkan kelompoknya sebagai sebuah jamaah, bagaimana menerapkan hadis yang lainnya untuk mentaati pimpinan jamaah, jamaah wa imamahum. Setelah itu, harus mentaati pula mereka dan harus menerapkan baiat. Setelah baiat, lepas dari baiat, kafir. Waduh, mengerikan sekali. Bagaimana menerapkan hadis idza buyi'al khalifataini falyaqtul ahadahuma au akhir minhuma au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaiat dua khalifah, maka yang belakangan harus dibunuh. Kelompokmu akan membunuh kelompok yang B, kelompok yang B akan membunuh pimpinan kelompok yang C, kelompok yang C akan membunuh. Tidak tepat diterapkan dalam sebuah organisasi. Al-jamaah akan tepat kalau diterapkan kepada kaum muslimin dan penguasanya. Dan itu tafsir dari para ulama sejak sahabat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya bersama-sama dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kata Ibnu Mas'ud, alaikum bitta'ah wal jama'ah. Atas kalian untuk tetap taat bersama penguasa kalian. Karena itulah tali Allah yang sangat kuat. Apa bertentangan dengan makna tafsir tali Allah itu adalah agama? Tidak bertentangan. Itu juga benar. Maka tali Allah maknanya berpegang dengan Al-Quran. Tali Allah maknanya berpegang dengan agama dengan benar. Tali Allah maknanya bersatu di bawah satu penguasa. Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah. Dua tafsiran ini tidak bertentangan, tetapi saling mendukung. Kamu berpegang dengan sunnah, sudah menyuruh untuk mentaati penguasa yang muslim. Demikian pula, kita pegang pada Al-Quran. Berpegang dengan Al-Quran. Al-Quran juga menyuruh, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Maka tidak bertentangan. Dua tafsiran ini. Kamu berpegang dengan kitab Allah, disuruh untuk mentaati penguasa. Kamu mentaati penguasa, berarti mentaati kitab Allah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dengan kalimat tasma' wa tuti' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Tetaplah dengar dan taat pada penguasa kalian. Walaupun dirampas hartamu dan dipukul punggungmu. Ini hadis yang berat. Sering saya sampaikan dan sering ditentang oleh mereka. Masa dipukul diam saja? Masa dirampas hartanya kami diam? Itu karena ketidakpahaman. Duduk dulu. Dengarkan maknanya. Bahwa ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Hendaklah engkau dengar dan taat pada penguasamu walaupun dirampas hartamu, dipukul punggungmu. Maknanya taat kepada penguasa artinya engkau tidak melepaskan diri dari ketaatan pada penguasa. Kalian tetap mengakui dia sebagai penguasa. Tidak memisahkan diri, tidak memberontak. Itu maknanya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita disuruh untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kita disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulnya SAW, menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Walaupun kita ditangkap, walaupun kita dicambuk, walaupun kita dipenjara, kita tetap menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tidak berubah. Tetapi ketika Ustaz di penjara, gimana kita lawan saja? Jangan. Mereka masih muslimin. Itu maksudnya. Karena dia berpikir secara luas, tidak berpikir pribadi. Berpikir bagaimana umat Islam. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, bagaimana menurutmu tentang Al-Quran? Dijawab dengan tegas, Al-Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah, bukan makhluk. Ternyata penguasanya Mu'tazilah yang sesat mengatakan, kamu harus berkata Quran adalah makhluk, bukan ucapan Allah. Kata Imam Ahmad, tidak. Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Ditangkap. Dicambuk. Berdarah punggungnya. Koyak bajunya. Tetapi ketika datang Al-Marwazi, mengatakan kepadanya, atau datang fuqaha dari Baghdad, beberapa fuqaha dari Baghdad menyatakan, ya Imam, datang ke penjara. Apa kita tidak melawan saja? Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Jangan. Dimaul muslimin. La ara dhalik wa la amurukum. Aku tidak sependapat dengan kalian. Aku tidak menyuruh kalian. Aku melarang kalian. Darah kaum muslimin. Jangan. Darah kaum muslimin. Diulang terus. Jangan darah kaum muslimin. Fitnah. Ini fitnah. Mereka masih bertanya lagi dengan sopannya. Ya Imam, bukankah sekarang sudah dalam fitnah? Bukankah sekarang juga sudah dalam fitnah? Iya. Tetapi fitnatun khassah. Tetapi kalau kamu melawan ammatil fitnah. Iya. Tapi fitnah khusus. Kalau kalian melawan, merata fitnahnya. Sadaqa Imam Ahmad rahimahullah. Sadaqa wallah. Sungguh benar ucapan beliau. Sekarang fitnah betul. Tapi fitnatun khassah. Imam Ahmad. Fulan ibni Fulan, 2-3 orang saja. Khusus. Tapi kalau aku katakan lawan kaum muslimin, melawan kaum muslimin. Iya, kalau tokohnya yang sudah sesat, taib tentaranya, pengikutnya, simpatisannya, pegawai-pegawainya, apa mereka semua sepikiran dengan pimpinannya? Belum tentu. Mungkin mereka ada yang terpaksa. Mungkin mereka yang ada yang hanya karena gajinya. Di antara mereka ada yang hanya ikut-ikutan saja. Di antara mereka ada yang tidak berani mengutarakan keyakinannya. Padahal keyakinannya bersama muslimin. Tapi kalau terjadi peperangan, semua mereka akan tertumpah darahnya. Dari sini dan dari sana. Alhamdulillah. Tidak terjadi. Sabar. Itu yang dimaksud. Tetaplah engkau bersama penguasa kalian. Walaupun dirampas hartamu, dipukul punggungmu. Maka yang dikatakan jihad, yang setinggi-tinggi jihad, adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Seperti Imam Ahmad rahimahullah, ini hak, ucapan Allah. Dicambuk tidak apa. Tetap saya katakan ini yang hak. Bukan kalimatu haqqin inda sultanin jair di mimbar-mimbar, kemudian mencaci maki penguasa, penguasanya belum tentu dengar. Tapi rakyat yang gelisah. Kalau gitu kita lawan saja. Allahu Akbar. Apa itu kalimatul haqqin inda sultanin jair? Itu namanya kata para ulama at-tahyij. Tahyij itu bahasa kitanya provokasi. Bukan ilmu. Provokasi bukan nasihat. Bukan kalimat haqqin inda sultanin jair. Kalau kalimatu haqqin inda sultanin jair, dia pertaruhkan diri dia sendiri. Iya, menurut saya ini yang hak, ini yang batil. Lo kamu melawan saya tidak melawan. Saya berkata yang ini hak, yang ini batil. Kamu mengatakan yang ini yang batil, yang ini yang hak. Tidak. Yang ini yang hak, yang ini yang batil. Itu jihad, a'zamu jihad. Karena dia mempertaruhkan dirinya. Tidak mempertaruhkan umat. Mengorbankan masyarakat muslimin. Lawan, bakar, serang. Dianya lari. Di Suriah ada sekian tokoh-tokoh provokatornya yang selalu menyatakan jihad, jihad, jihad, jihad. Sampai ada yang berkata dengan kalimat ighdab, ighdab, namanya Al-Arifi. Dan saya lihat rekamannya langsung. Artinya betul-betul dia, Al-Arifi yang pernah masuk Radio Roja. Ighdab, marahlah kalian, marahlah kalian. Setelah mereka marah, terjadi apa yang terjadi, di mana dia? Di mana? Selamat. Tidak ikut perang, enggak ikut marah, enggak ikut apa. Video berikutnya dia sedang pesta, makan sambil berdiri. Makan sambil berdiri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan tokoh-tokoh yang memprovokasi itu semua tamasya di Eropa. Dalam keadaan di tengah salju sambil menyanyikan anasyid. Satu-satu. Saya lihat orang-orangnya ada di situ, provokatornya. Alhamdulillah sebagian besarnya sudah ditangkap sekarang oleh pemerintah Saudi. Ini ikhwan ibn a'azakumullah sering terjadi seperti itu. Mereka bikin masyarakat marah, setelah itu ditinggal. Mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama ini mementingkan kebersamaan. Dalam keadaan dirinya mungkin ditangkap atau dirinya mendapatkan kejelekan, duribadahu wa ukhidha maluk, tapi tetap yang dipikirkan ummati, ummati, umatku, umatku, umatku, umatku. Jangan, jangan melawan. Sabar, sabar, sabar. Ini barakallahu fikum apa yang diajarkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam ahlus sunnah. Yang diajarkan oleh mereka-mereka yang berpegang dengan sunnah sama sekali berbeda jauh dengan apa yang diajarkan oleh para teroris, para khawarij. Kalau mereka mengatasnamakan tauhid atau mengatasnamakan sunnah, kadzab, mereka berdusta. Dan itu yang membuat fitnah. Maka mereka selalu membuat ahlu sunnah tertuduh. Mereka ini khawarij, buktinya ini. Loh, ini berbeda dengan itu. Tapi dia juga ngaku ahlu sunnah. Ngaku ahlu sunnah, tapi menyelisihi sunnah. Ngaku pengikut para ulama, tetapi mereka tidak mengikuti ulama. Ngaku pengikut salaf, tapi mereka menyelisihi salaf. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ini yang membuat fitnah. Ini yang membuat kesalahpahaman di antara kita kaum muslimin dan di antara para penguasa kita, pemimpin kita. Sering salah paham. Maka maklumilah. Hendaklah kita memahami keadaan ini. Bahwa mereka berbicara tentang salafi dan sebagainya. Itu mereka ngaku salaf, para teroris itu. Dan sekali lagi kita katakan, mereka sama sekali tidak mengikut salaf. Salaf mengajarkan untuk sabar terhadap penguasanya. Mengajarkan untuk tetap bersama-sama dengan mereka. Mengajarkan untuk tetap membantu, dukung, mendukung, mempertahankan keamanan, ketenteraman sebuah negeri. Qul inna a'udzubikum Allah. Wa qala, dikatakan selanjutnya bahwa Islam adalah dinu rahmah, din yang menjaga lima perkara penting. Menjaga agama, menjaga darah, menjaga harta, menjaga kehormatan, dan juga menjaga akal. Yang dijuluki oleh para ulama dengan daruriyatul khams. Daruriyatul khams artinya lima perkara penting yang harus dijaga. Agama sudah jelas, kita harus menjaga agama. Darah sudah kita bahas, harus kita saling menjaga darah. Bagaimana harta? Juga di dalam hadis yang tadi, dalam lafaz lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan tiga sekaligus. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram. Haram bermakna suci. Terjaga seperti sucinya hari ini, hari Arafah, bulan ini, bulan Dzulhijjah, dan negeri ini, negeri Mekah. Tiga yang disebut. Saling menjaga darah, yakni jangan saling menumpahkan darah. Jangan gampang-gampang menghalalkan darah kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, walaupun mereka berbuat dosa, walaupun mereka menyimpang, selama mereka masih punya ciri-ciri keislaman, maka harus kita jaga darah mereka. Ya Rasulullah, aku tidak bertanya tentang penguasa yang taqi, yang bertakwa. Tapi aku tanyakan padamu penguasa yang kaita wa kait, wa fa'al, yang berbuat begini dan begitu. Fadaka rasyar, disebutkan kejelekan-kejelekan. Apa jawab Rasulullah SAW? Isbir. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Tasma'u wa tuti'. Isma'u wa ati'u. Dengar dan taatlah kalian. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka masih menegakkan salat. Masih ada ciri-ciri keislaman. Jangan. Tapi itu palsu, Ustaz. Dari mana taunya palsu? Itu hatinya kafir itu, Ustaz. Dari mana taunya dia kafir? Ikhwanifirina azakullah. Kalaupun benar-benar dalamnya kafir, luarnya muslim, apakah boleh dibunuh? Seperti munafik yang mengatakannya Rasulullah, atau dikatakan kepada para sahabatnya oleh orang ini, munafik ini, undur qurrauna haula arghabu butunan indal liqa, arghabu butunan wa ajbanuna indal liqa. Lihat pembaca-pembaca Quran kita penakut dan rakus dalam makan, ila akhirnya. Siapa yang dimaksud? Rasulullah dan para sahabat. Maka kata seorang, engkau munafik, aku yakin engkau munafik, aku laporkan kepada Rasulullah, laporkan kepada Rasulullah. Dan mereka berkata, ya Rasulullah, aku bunuh dia. Jangan. Demikian pula kejadian yang berkata, ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Engkau tidak berbuat adil. Rasulullah dikritik, dikatakan tidak adil. Kan kurang ajar. Ini juga dalam riwayat munafik. Ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Kata Nabi, jangan. Nanti mereka akan berkata, Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Mengapa? Karena zahirnya muslim. Karena zahirnya muslim. Maka kalau zahirnya muslim, hati-hati. Hukumnya berbeda, tidak sama. Khana bin Azak, orang kafir saja. Kalau dia tidak mengganggu, kalau dia dalam keadaan tidak mengusir kita, kalau dia kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir tamu, kafir yang meminta suaka politik yang disebut dengan mustautin atau musta'min, tidak boleh dibunuh. Apalagi yang zahirnya muslimin. Yang kalau kita bunuh dia, kalaupun benar-benar munafik, orang yang mengira dia muslimin akan marah. Dan mereka muslimin melawan kita muslimin. Terjadilah perang muslimin melawan muslimin. Berfikiran yang jauh. Harus faqih. Belajarlah fiqh dari para ulama. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mau menasehati penguasa, datangi secara langsung dan berbicara dengan baik-baik. Kalau tidak mampu, yang paling tinggi, yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya, semampu kita. Kalau kita mampunya kepada beliau-beliau, kita sampaikan. Ini nasihat. Kalau ingin dapat barokah negeri ini, desa ini, maka kata Allah, hendaklah bertakwa. Lau amana ahlu qura wattaqau lafatahna alaihim barakat minas samai wal ardi walakin kadzabu. Kalau saja penduduk desa itu beriman dan bertakwa, niscaya akan dibuka barakah dari langit dan dari bumi. Niscaya negeri kita akan makmur. Kalau kita saling menasehati untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadr. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang kedua bismillah taala. Yang akan kita bahas setelah ini insyaallah adalah tentang kesabaran dan kemudian tentang agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang mudah dan kemudian haramnya memberontak dan keluar dari kekuasaan kaum muslimin ila akhirih insyaallah. Wabillahi taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.